Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, limpahan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita berkumpul di dalam majlis ini, mudah-mudahan semua langkah-langkah kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda, berkah hadrah yang kita baca, mudah-mudahan semua bala musibah segera ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit-penyakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua hajat-hajat kita mudah-mudahan segera diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibus sa'idin. Alhamdulillah. Dan kita juga lagi berada di musim yang baru. Tahun baru Hijriah. Tiap hari umur kita semakin kepotong. Namanya tahun baru. Tahun baru enggak ada jadi tahun yang baru kalau kita enggak punya iman yang baru. Tahun baru enggak jadi tahun yang baru kalau kita enggak punya amal yang baru. Tahun baru juga enggak jadi tahun yang baru kalau kita enggak punya ketaatan yang baru. Maka sekarang tahunnya baru, taatnya juga harus baru. Dari mana taatnya baru? Taatnya enggak berubah, tapi kualitas taat yang berubah. Ini mungkin sholatnya kita tetap 5 waktu, puasa kita juga tetap puasa Ramadan, ya. Ngajinya kita mungkin tetap segitu, tapi kualitasnya kita harus kita lebih perbaikin. Kalau tadi Ustazah Lutfiah cerita bagaimana orang yang ngelakuin sesuatu perbuatan asal jadi, ternyata hasilnya mengecewakan, nah begitu juga kebanyakan insan, hidup ini kita kadang-kadang cuma hidup doang, asal hidup. Makanya ingat, ada kisah pendek tapi mengandung makna yang luas. Saya pernah cerita di Guru Hadi tentang kisah ini. Ada orang lagi bangun, 3 kuli lagi bangun. 3 kuli lagi ngapain? Lagi ngebangun. Orang lewat, nanya sama kuli yang pertama, "Pak, lagi bangun apa?" "Lagi ngapain?" ditanya. "Ini lagi ngaduk pasir sama semen. Lagi kerja," kata dia bilang. Dia nanya sama kuli yang kedua, "Pak, lagi ngapain?" "Saya lagi bangun masjid." "Lagi bangun masjid." "Oh, bangun masjid." Nanya kuli yang ketiga, "Pak, lagi bangun apa? Lagi ngapain?" "Saya lagi bangun surga." Niat 3 orang kerjaannya bareng. Sama-sama ngebangun, tapi yang satu pikirannya cuma ngebangun doang. Ya, beradu sama semen sama pasir doang. "Ini kuli kerjaan saya." Udah, di mata dia cuma segitu. Tapi yang satu bilang, "Saya lagi bangun masjid." Naik dikit nih, "Bangun masjid." "Lagi bangun masjid gimana?" Bayangannya kayak apa, bangun rumahnya Allah, suatu perbuatan yang mulia tentunya pasti. Meskipun di situ dia diupah, tapi dia pun ngerjainnya pasti lebih semangat. Kenapa? Karena dia ngebangun rumahnya Allah, rumah ibadah. Tapi begitu yang ketiga ditanya, "Lagi apa?" "Lagi bangun surga." Kita nih taat, berbuat kebaikan di muka bumi ini, hakikatnya kita lagi ngebangun apa yang mau kita terima nanti di akhirat. Yang buat kebaikan lagi mau nyiapin tempat yang baik di sana. Ya, juga begitu sebaliknya, yang ngerjain keburukan, hakikatnya dia sendiri sedang menyiapkan tempatnya di sana. Na'udzubillah, sama na'udzubillah. Nah, kita nih jadi tahun baru Islam itu mengandung makna yang luas. adanya agar kita merenung bagaimana perjuangan Nabi kita untuk menyampaikan risalahnya sama kita. Itu dianterin sama kita risalah ini gak dengan mudah. Semuanya diantar dengan usaha, upaya, mujahadah, perjuangan yang gak mungkin biasa-biasa aja. Orang hadapannya sama pedang, sama tombak, sama panah, itu kan usaha. Belum lagi Nabi ngerasain laparnya, gak makan, gak minum berhari-hari. Katanya dalam riwayat rumah beliau gak nyala kompornya karena gak ada apa-apa yang mau dimasak. Bayangin, sampai sebegitunya. Itu perjuangannya Nabi, belum sahabat. Belum orang-orang setelah sahabat, Nabi berjuang di tahunnya. Suara apa ya, maaf? Nyampe ke sini yang dagang. Taib. Itu Nabi berjuang di masanya, tapi berkahnya Nabi, ada orang-orang yang cinta sama Nabi, setelah wafatnya Nabi, mereka tetap berjuang. Jasanya Nabi gak ditinggalin begitu aja. Oh, Nabi hidup. Waktu Nabi hidup, Nabi berjuang. Setelah Nabi gak ada, selesai. Enggak. Sahabat lihat perjuangan Nabi hidup itu gak santai-santai. Tapi Nabi itu hidup punya visi. Nabi itu hidupnya punya misi. Oh, sahabat bilang, meskipun telah wafat Rasulullah, ajarannya gak boleh wafat. Sahabat terus berjuang. Setelah sahabat, tabi'in terus berjuang. Setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Terus pengikutnya Nabi terus berjuang. Dan alhamdulillah kita juga nih sekarang nih yang dapat ilmu, dapat pengajian, dapat nasihat itu dari perjuangannya orang-orang yang mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Indonesia nih menjadi negeri yang makmur, menjadi negeri yang banyaknya orang-orang masuk Islam itu hasil dari perjuangannya para pendakwah yang mau masuk ke tanah ini. Itu makanya kita ziarah ke makam-makam para wali. Mau ngapain kita ziarah di sana? Mau nginget. Mereka itu hidup susah. Saya sampai kadang-kadang mikir, Bu. Ini kita kalau mau ziarah ke makam-makam, jangankan yang di Jakarta. Jakarta udah kota. Yang udah dikit pelosok, masuk pelosok. Sunan-sunan, ya. Kita lihat. Di kotanya itu ada apa? Apa yang dicari sama imam-imam itu? Apa yang dicari sama wali-wali itu? Gak ada. Sampai detik ini tempat-tempat mereka itu masih gersang. Masih belum maju. Masih nyumpekin kalau kita ke sono. Kita ditanya, mau gak tinggal di situ? Oh gak. Gak mau. Daerah Kalimantan, daerah pelosok, daerah Pontianak. Saya pernah ziarah waktu itu di Pontianak, mau ziarahnya aja, naik speedboat dulu. Naik speedboat dulu dan nyampe di tempatnya kita ngelihat makam kayak gini. Kayak gini nih. Warganya mana? Tuh di hutan. Ya Allah. Dia mau dakwah sampai ke situ. Dan dia rela tinggal di tempat pelosok, gak ada kenikmatan di dalamnya. Cuman untuk apa? Melanjutkan visi Nabi Muhammad SAW. Kita nih dapat berkahnya dari mereka. Karena mereka kesini kita dapat berkahnya Allah. Alhamdulillah ajaran Nabi sampai ke telinga kita, dakwahnya Nabi sampai ke telinga kita. Itu berkat jasa orang-orang yang berjuang mau meniru. Mau mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu juga kita sekarang. Ini kita nih yang masuk tahun baru Islam, selain kita memperbaharui niat kita yang baik-baik, perbaharuin amal kita, perbaharuin juga ketaatan kita, kualitasnya tingkatin. Kalau kemarin nih datang pengajian, cuman datang, jangan begitu lagi. Datang pengajian harus punya niat yang benar. Datang pengajian itu harus belajar yang benar. Datang pengajian itu memang mau ngambil bagian dari Nabi Muhammad SAW. Dari sini sedikit maupun banyak yang kita dapat, manfaatnya kita di rumah. Sama keluarga jadi benar, sama suami jadi benar, sama anak jadi benar. Makin banyak kita dapat jatahnya di sini, makin baik muamalah kita sama di luar. Tapi makin sedikit kita dapat jatah di sini, ya semakin sedikit kita dapat muamalahnya. Tapi ingat, bahwa orang yang dapat sedikitnya kebaikan majelis itu masih jauh lebih mulia dan lebih baik daripada orang yang enggak dapat apa-apa di majelis. No, yang enggak ngaji, yang enggak duduk di majelis, yang enggak ngapa-ngapain. Dia duduk doang nih, datang dari awal sampai akhir merem matanya. Ada enggak kira-kira yang kayak gitu? Dari awal datang kayak semalam habis kerja bakti. Semalam tuh kayaknya habis dia ngapain gitu. Jadi nyampe sini kayak dibius. Yang begitu masih mending daripada enggak ngaji. Tapi enggak lebih mending dari yang melek. Ingat, oh enak bener yang merem. Yang matanya merem dapat tuh kebaikan, dekat cipratan rahmat dapat. Kan kemarin saya bawa kisahnya orang di zaman Imam Hasan Al-Basri. Bagaimana ada seorang penagih hutang yang datang ke majelisnya Imam Hasan, dia datang itu enggak mau ngaji. Oh, buru-buru kenal sama Imam Hasan Al-Basri. Dia enggak kenal. Hasan Habib Saleh Al-Bahr, maaf. Habib Saleh Al-Bahr. Dia enggak kenal sama tuh Habib. Siapa? Dia datang cuman mau nagih utang. Intinya gitu. Yang mau utang yang mau ditagih mau lagi ngaji di depan. Dia duduk di belakang. Siapa dia? Bukan penagih utang aja, dia lentenir. Artinya kan yang makan uang riba, dia makan uang dari hasil yang enggak halal. Betul apa enggak? Dia sekali datang duduk nih, kalau datang ke majelisnya orang-orang soleh. Makanya kita kan kalau guru mulia kita Habib Umar datang, kita bela-belain ya. Datang jam berapa, Habib adanya di mana. Iya, kalau datang ke majelisnya orang soleh ya beda. Semakin tinggi kualitas kesolehannya seseorang dalam majelis itu, maka semakin berkah majelis. Ini orang datang duduknya di pojokan. Kelar majelis lewat, subhanallah. Tiba-tiba kok hatinya habis dari situ tuh bergejolak. Pengen mulangin uang-uang orang-orang yang dulu dia ribain. Dia pengen pulangin tuh duitnya. Untung orang kalau rentenir tuh punya buku catatannya rapi. Perhatiin deh yang suka kreditin panci. Itu bukunya sama dia gak kemana-mana tuh. Dicatat aja, perhatiin catatannya rapi. Emang begitu. Soalnya urusannya riba, jadi dia beketet, bukan soal utangnya aja. Untung, dia mau nyari untung di situ buat ngeduitin lagi. Catatannya rapi, dibukain bukunya satu-satu. Dari tahun berapa tuh dia jadi lentenir? Bayangin, dicariin satu-satu, dibuka sama dia. Begitu dia temuin, oh si fulan saya pernah makannya uang ribanya sekian, dipulangin sama dia. Satu-satu, semuanya dipulangin sampai selesai. Berarti uang ribanya udah gak ada lagi di tangan dia, gak ada. Semua orang haknya dipulangin sama dia. Subhanallah, setelah duit itu dipulangin, besoknya dia meninggal. Enak bener ya, wafat. Besoknya dia meninggal. Besoknya dia wafat. Dan dia gak punya tanggungan lagi sama orang. Ini tetangganya cerita sama Habib Hasan. Bib, ane punya tetangga, Bib. Dia tuh orang rentenir begini-begini, subhanallah, akhir hayatnya kita gak ada yang tahu. Dia pulangin semua orang-orang yang dulu punya sangkutan, dan dia wafat dalam keadaan gak ada sangkutan dari uang riba yang pernah dia dulu makan. Habibnya ketawa, kata Habib bilang, ente tahu gak kenapa tuh orang bisa meninggal begitu? Kenapa dia bisa sadar sama dosanya sebelum wafat? Dibikin sama Allah, berubah di detik-detik akhir hayatnya menjadi orang baik. Kata Habib, tahu enggak? Enggak, Habib. Suatu ketika dia pernah hadir di majelisnya aneh, kata Habib. Saat itu aneh tahu, dia duduk di pojokan, kata Habibnya bilang. Cuman kebetulan pas dia datang, Allah lagi turunin rahmatnya. Allah lagi turunin rahmatnya. Pas dia datang, pas kucuran rahmat Allah turun, dia salah satu yang kecipratan rahmatnya Allah. Tuh Allah tuh kalau udah mau ngasih rahmat, kalau udah mau ngasih kebaikan, masya Allah gak dipandang siapa kita, mau pendosa, mau bukan pendosa, orang baik ataupun orang buruk. Karena berada di tempat yang baik, subhanallah. Itu dapat deh kecipratan. Habis dari situ hatinya mulai gelisah. Makanya kita kadang-kadang kalau pulang ngaji hati suka gelisah. Pengen ngelakuin maksiat kok kayak ngerasa bersalahnya lebih, pengen ngomongin orang kok ragu-ragu, bener apa enggak ya. Nah itu kan tanda keimanan udah masuk ke dalam hati kita. Makin kita bisa ngejaga, makin bagus. Alhamdulillah. Makanya sekarang deketin diri sama majelis, tapi kualitasnya tingkatin. Kualitas pendengaran, kualitas kita duduk di majelis, kualitas kita taat, sholat, ibadah, ngaji, semuanya tingkatin. Tahunnya baru, maka semua kualitas dari ketaatan kita juga harus baru. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, beberapa minggu yang lalu, berminggu-minggu kita sudah membahas tentang taubat ya. Tentang taubat, dan kita lanjut dari kajian kita bil barakah dari bab selanjutnya, kitab Mukasyafatul Qulub. Sebelumnya kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtiqa'a mardatih wa gurbih wa thawabih wa husnul khat ما مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين أمين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رضي الله عنا وعنكم وعن سائر الأمة أجمعين. الباب 18 في فضل الترحم. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul janna illa rahim. Qalu ya Rasulullah kulluna rahim. Qala laysa ar-rahimu man yarham nafsah khassah walakin ar-rahim man yarham nafsahu wa ghayrah. Wa ma'na rahmatuhu li nafsi an yarhamuha min adhabillahi bitarkil ma'asi wat tauba minha wa fi'lut ta'at wal ikhlas fiha. ومعنى رحمته لغيره أن لا يسعى في أذية المسلم. Kita masuk ke bab 18, bab tentang keutamaan saling berkasih sayang. Nabi SAW bersabda, لا يدخل الجنة إلا رحيم. Kata Nabi, tidak akan masuk surga seorang di antara kalian kecuali mereka yang memiliki kasih sayang, punya sifat kasih sayang. Illa rahim, kata Nabi, mereka yang berkasih sayang. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, kulluna rahim, kita semua ini pecinta, berjiwa kasih, kita semua orang-orang yang punya kasih sayang, kita orang-orang penyayang. Nah, kemudian Nabi tegesin, laisar rahimu man yarham nafsah khassah. Orang yang disebut penyayang itu bukan orang yang sayang sama dirinya sendiri, yang cuma peduli sama dirinya sendiri, yang ngurusin dirinya sendiri, urusannya dia, yang dia pikirin dirinya aja. Artinya namanya kita pasti sayang gak sama dirinya. Mau gak tangan kita berdarah? Gak mau. Mau gak tangan kita luka? Gak mau. Setiap dari kita memang penyayang, tapi terkadang ada dari kita yang cuma sayang sama diri kita sendiri, pedulinya sama diri kita sendiri, mau tahu urusannya tentang diri kita sendiri aja. Nah, maka Nabi pertegas, laisar rahim, yang disebut penyayang tuh bukan orang yang menyayangi dirinya sendiri aja, dibilang sama Nabi. Tapi siapa mereka? Mereka adalah juga orang-orang walakinar rahimu man yarham nafsah wa ghairah. Yang disebut penyayang itu, kata Nabi, adalah orang yang menyayangi dirinya dan juga orang lain. Tapi makna kasih sayangnya di sini seperti apa nih? Imam Ghazali ngejabarin sama kita. Apa sih yang disebut sayang itu? Apa nih definisinya sayang yang dimaksud sama Nabi di sini? Maka Imam Ghazali bilang, makna rahmatuhu li nafsihi, sayangnya orang sama dirinya sendiri itu seperti apa? An yarhamuha min adzabillah. Dia mesti sayangin dirinya dari murkanya Allah. Dengan apa? Ninggalin maksiat, jauhin perkara-perkara yang Allah larang, dan bersegera bertaubat atas dosa-dosa yang dia perbuat. Kalau ada orang dari kita sadar dan dia sayang sama dirinya, maka kalau dia sayang sama dirinya berarti dia nyelamatin dirinya dari perbuatan maksiat. Makanya Allah bilang, "Gu anfusakum wa ahlikum nara." Allah tuh ngasih perumpamaan, selamatkan dirimu dan seluruh ahli keluargamu dari mana? Api neraka, kata Allah. Dikasih kiasannya, perumpamaannya, selamatin. Kalau kamu sayang, selamatin. Kita kalau mumpamanya nih, rumah kebakaran, kan kita sayang sama diri kita, mau gak kita kebakar badannya? Gak mau. Kita gak lupa sama diri kita doang. Kita juga kalau sayang sama anak, anak kita cari ada di kamar mana. Sebelum kita ngelamatin diri, pasti kita cari lagi, selamat. Atau sayangnya kita sama harta, apa benda-benda yang bisa kita selamatin, kita selamatin. Bentuk dari sayang, nyelamatin. Diselamatin dari hal yang membahayakan. Jadi kalau kita dibilang, kalau bilang kata sayang itu sayang yang mana? Sayang itu bukan yang apa yang diminta oleh yang dicinta, dikasih, dikasih, dikasih, semuanya. Kayak ibu-ibu yang sayang sama anak-anaknya nih. Kadang-kadang kan sampai apa yang anak minta, semua diberi. Karena cinta anak, bahasanya kan gitu. Tapi kamu tahu enggak, apa yang kamu beri itu nyelamatin dia apa enggak? Karena yang namanya sayang itu sesuatu yang kau curahkan demi menyelamatkan. Bukan yang kau curahkan karena landasan cinta aja, bukan. Tapi kalau di situ adanya cinta tapi justru menjerumuskan, gimana? Ada anak datang ke ibunya, dia candu narkoba, tangannya gemeteran, "Mak, bagi duit, mak, bagi duit." Maknya ngelihat anaknya gemeteran, dia enggak tega, dikasih duit. Itu gimana? Itu gimana ngehukuminnya? Sayang apa bagaimana? Emaknya merasa dirinya sayang. Dia ngasih duit karena sayang, enggak tega ngelihat anaknya sakau. Tapi padahal hal itu menjerumuskan. Oke, hal yang lebih ringan. Anak kita nangis-nangis, minta handphone. Kita udah tahu, ini anak main handphone yang ditonton apa atau yang dimainin apa. Sudah pastilah, cobaan zaman sekarang anak-anak kita main handphone bukan yang ngasih manfaat, kebanyakan dia main handphone untuk main game, bisa jadi nonton YouTube. Itu sudah ada salahnya pengarahan sejak awal. Pengarahannya salah sejak awal. Ala kulihal kita kasih dia. Dia nangis-nangis, kita kasih handphone. Kan mak zaman sekarang gak mau pusing juga kan. Anaknya baru ngerong-rong dikit, aduh sakit kepala. Kasih. Gitu. Anaknya nonton apa nih gak tahu. Waktu itu anak nangis-nangis minta handphone, bisa jadi gak tega nih. Kalau anaknya gak dikasih nonton YouTube, uminya gak tega. Anaknya seumuran dia udah pernah pegang HP, dia gak tega. Tapi ada perkara yang lebih aham dari itu yang harus kamu pikirin, wahai orang tua. Waktu mau ngasih, nyelamatin dia apa justru menjerumuskan dia, itu boleh dijadiin pikiran. Pikirin, ini anak saya kalau saya kasih HP, ngejerumusin dia, apa bakal ngebimbing dia? Oh, ada HP sekarang gak ada yang ngebimbing. Gak ada HP yang ngebimbing, emang benar. Terus bagaimana? Jadilah kamu orang tua yang bijak dalam mengarahkan anakmu saat menggunakan handphone. Nyelamatin dia, berarti kamu harus jadi ibu yang tegas. Kapan waktunya anak kamu mau dikasih handphone? Kapan waktunya anak kamu gak dikasih handphone? Jangan udah umurnya belum pantas main handphone, sudah dikasih handphone, udah gitu gak berwaktu lagi dia mainnya. 24 jam, kapan aja tuh anak nyari handphone dikasih? Gak ada aturannya. Ini salah satu cara, kamu sendiri aja gak nyelamatin anak-anak kamu. Tapi doanya minta anak patuh, anak nurut, biar jadi anak soleh-solehah di rumah. Dari perkara yang harusnya kamu selamatin dia, kamu sendiri gak nyelamatin dia. Sholat. Anak-anak kalau disuruh sholat gak gampang, emang benar. Siapa yang bilang nyuruh anak sholat gampang? Ada nyuruh anak sholat gampang. Bagaimana caranya? Dari kecil hidupnya emang urusannya ngeliat orang tuanya sholat, lingkungannya sholat, yang mana sholat itu gak pakai diperintah, udah dilihat pakai matanya dia. Segitunya saya katakan, masih males. Masih perlu diingetin, apalagi yang emang gak kelihatan orang tuanya rajin di sejadah atau main teriak-teriak sholat misalnya gitu, pasti butuh usaha lebih untuk ngingetin anaknya sholat dengan sabar, dengan cinta, dengan rahmat. Ada orang tua ngadu sama saya, "Ustazah, ya Allah, anak saya kalau dibangunin sholat itu susah banget sampai gergetan. Kadang-kadang mau gak mau kita cubit baru dia bergerak. Kita pukul baru dia bergerak. Sampai kesel hati." Ini ibu cerita. "Diapain ya Ustazah?" kata dia bilang. "Diapain ya Ustazah? Gimana caranya biar dia gak mau sholat?" Ana bilang, "Banguninnya pakai cinta. Coba. Banguninnya bukan pakai kesel. Layaknya seorang ibu yang dikasih perumpamaan yang sama Sayyid Muhammad bin Alwi Abbas al-Maliki waktu didatengin sama seorang bertanya, 'Wahai Syekh, wahai Habib,' katanya, 'Anak saya kalau dibangunin subuh ampun deh, ampun,' kata dia bilang. 'Susahnya bukan main, susahnya bukan main. Sampai saya itu harus berantem setiap subuh sama dia.'" Katanya, mungkin banyak ibu-ibu yang ngalamin hal yang sama sama anak-anak. Sampai pegel gitu. Datang satu masa saya sampai capek, "Udah deh terserah lu mau sholat kagak mau sholat, masa bodoh," dia bilang begitu. "Terserah deh." Maka Habib Muhammad bilang, "Kira-kira kalau rumah ente kebakaran, anak ente lagi tidur tuh waktu, ente apain? Bangunin. Kebakaran. Budek dia gak denger. Dari saking pulesnya dia tidur. Ente apain? Aneh gedor. Gak denger. Aneh gedor. Gak denger. Aneh dobrak." Kata dia bilang, "Oh, terus masih gak bangun? Aneh seret." Dia bilang, "Masih gak bergerak? Aneh gendong." Dia bilang, "Rumahnya mau kebakar nih. Apa ente diemin? Apa ente bergerak? Sampai begitu mati-matian ente seret sampai apa? Aneh seret." "Kenapa?" kata dia bilang. "Karena aneh gak mau anak aneh kebakar. Kalau sama api dunia ente begitu cinta sama anak ente, ini waktu diseret itu cinta apa kesel? Gak sempet dia mikir nih anak kebok banget gak mau bangun-bangun gitu. Gak sempet, dia cuma mikir gimana anaknya selamat. Yang ada saat itu reaksi cinta bukan reaksi gedek. Bukan reaksi pegel." Nah, saya bilang sama ibu yang ngomong tadi, coba ibu banguninnya pakai cinta. Bukan pakai kesel. Barangkali kalau udah banguninnya pakai cinta, yang nyampe ke anak juga beda. Tapi kalau dari awal ibunya udah gergetan dulu, "Ya Allah aja deh yang tahu, mana susah banget kalau dibilangin." Ibu udah, apa tuh bahasanya tuh kalau orang bilang, udah punya pandangan anak itu susah dibilangin dari awal. Di benak ibu udah, "Biar Allah aja deh yang tahu, biar dikasih kesabaran ngadepin ini anak satu. Kayaknya anaknya gimana gitu ya. Ya anggap deh emang anaknya gimana-gimana deh gitu. Tapi tempatin sayang itu pada tempatnya." Dan ternyata caranya mencintai orang yang kita cintai itu selain diri kita ataupun orang lain, itu diantaranya adalah nyelamatin. Pertama, sayang itu nyelamatin dari kemaksiatan. Sebisa mungkin anaknya dia selamatin dari kemaksiatan. Dia jaga, dia lindungin, dia pelihara. Jangan sampai anaknya terjerumus dalam kemaksiatan. Itu ibaratnya umpamanya kalau anak. Begitu juga sama semuanya. Sahabat, kerabat, saudara. Cara kita mencintai seperti itu. Nah kalau sayang sama diri pertama, sama diri pribadi. Maka dibilang rahmat sama diri itu melindungi diri sendiri dari kemaksiatan. Yaitu dengan kita terus berlaku taat dan ikhlas di dalamnya. Karena ada... Kalau kita taat tapi enggak punya ikhlas, berarti kita ngebangun sesuatu yang sia-sia. Sholat, ibadah, ngaji, berarti sama aja kita enggak sayang sama diri kita. Kalau kita ngerjain ketaatan tujuannya ingin dipuji, ingin dijunjung, ingin ditinggikan, buat apa? Enggak ada artinya, enggak ada hasilnya. Semuanya hancur begitu aja. Nah untuk cintanya kita kepada yang lain, bagaimana tuh? Yang dimaksud sama Nabi dalam hadis ini, mencintai juga menyayangi yang lain, itu adalah la alla yas'a fi adhiyatil muslim. Kamu jangan sampai nyakitin saudara kamu. Dengan apa? Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, waqala Rasulullah SAW, al muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Dalam riwayat, dalam hadis ini, man saliman nasu min yadihi wa lisani. Orang muslim itu dibilang muslim jika muslim lainnya terhindar dari gangguan mulut dan tangannya. Kamu dibilang muslim selagi kamu bisa menjaga muslim lainnya dari celaan mulutmu, dari gangguan tanganmu. Selagi kamu masih nyelak muslim lain, selagi kamu masih ganggu muslim lain dengan tanganmu, maka kamu tidak patut disebut muslim. Itu enggak disebut sayang. Karena yang namanya sayang, sanggup enggak, ada enggak orang tua berani nyelak-nyelak anaknya di depan orang, ngata-ngatain anaknya di depan orang, atau ngambil hak anaknya dengan semena-mena, enggak ada. Kalau anak, orang tua enggak mungkin begitu. Tapi sama saudara, sama sahabat, orang yang kita kenal, kaum muslimin, ternyata Nabi SAW menjabarkan ini, kamu mau jadi orang Islam, jagain muslim lainnya dari celaan mulutmu sendiri. Jagain muslim lainnya dari gangguan tangan kamu sendiri. Jangan ambil haknya, jangan zalimin dia, jangan celak dia, jangan hinakan dia, jangan ngomongin dia. Selagi kita bisa ngejaga orang lain, gak kecelak sama mulut kita, berarti kita orang muslim, berarti kita punya cinta kepada mereka. Ini baru yang disebut rahim, penyayang. Yang penyayang itu yang gak sampai hati, mulutnya ngotorin, ngomongin orang lain, ngatain orang lain, jelekin orang lain, gak sampai hati. Makanya kalau punya teman-teman yang kebetulan kita lagi cerita, tahu gak si fulan begini, masa sih? Kalau kata dia, nih orang polos nih begini nih. Semua orang dianggap baik banget katanya gitu ya. Masa sih, ya Allah, perasaan enggak deh. Orangnya enggak gitu, aneh sih ngelihatnya orangnya baik gitu. Ini teman-teman yang cumi-cuminya bilang, kamu enggak tahu aja, katanya bilang. Itu teman-teman cumi-cuminya, ini yang polos gitu. Ini yang polos ini, jiwanya penyayang, rahim. Gak sampai hati buat nyela, gak sanggup dia buat ngata, buat ngehina. Kenapa? Karena mulutnya dia jaga, karena hatinya yang begitu luas, bahkan nyela pun gak sampai hati. Ngatain gak sampai hati. Ngejelekin gak sampai, gak sampai hati. Ini yang dimaksud, menyayangi orang lain. Jadi kalau kita mau disebut yang namanya penyayang, Nabi SAW sebut setiap orang yang mau masuk surga enggak bakal masuk kecuali dia yang punya jiwa penyayang. La yadkhulul janna illa rahim, kata Nabi. Enggak masuk surga seorang kecuali orang yang berjiwa penyayang, kata Nabi. Sahabat bilang kita semua penyayang, sayang anak, sayang, tapi sayangnya ternyata salah. Nah, ini Imam Ghazali ngajarin kita, sayang yang benar bagaimana? Yang harus kita jaga bagaimana? Kemudian wa yarhamul bahaim fala yukallifuha ma la tutiq. Bahkan termasuk dari kata penyayang adalah mencintai binatang sekiranya tidak membebani binatang itu dengan beban yang tidak mampu dipikul oleh binatang itu. Arti kita pernah dengar kisah seorang wanita rajin sholat, rajin ibadah, siangnya puasa, malamnya bangun untuk ibadah. Tapi dia gak bisa jaga kucing dengan baik. Dia zalim sama kucing. Di zaman Nabi ada orang begitu, datang sahabat bertanya, bagaimana tuh ya Rasulullah? Tapi dia menganiaya binatang. Binatang tuh wah, dipukul, kadang-kadang disiram air, semena-mena. Yang jahat lah, zalim sama binatang. Nabi bilang, innaha finnar. Kata Nabi, dia di neraka, na'udzubillah. Bahkan sama binatang. Atau mungkin kalau orang-orang biasanya kan di sawah tuh menggunakan kerbau untuk kerja, untuk nyawah gitu ya, kerbau dipakai dipecut untuk jalan, boleh gunain, boleh, tapi dengan porsinya. Ada waktunya, kalau udah waktunya dia serihat lelah, jalannya sudah mulai lelah, harus berhenti, enggak boleh maksa. Itu rahmat, bahkan sama binatang. Bahkan di zaman Nabi ada unta yang nangis ngadu sama Nabi. Dari rahmatnya Nabi, Nabi dengerin keluhan bukan dari manusia aja. Unta ngeluh didengar sama Nabi. Unta itu nangis, ya Rasulullah, aku disiksa sama majikanku. Majikanku membebaniku beban yang aku tidak sanggup memikulnya. Dan kalau aku enggak jalan, saya dipukul, kata unta itu bilang. Nabi tanya, siapa yang punya unta ini, kata Nabi bilang. Siapa majikannya? Ditegur sama Nabi SAW. Ditegur. Dia dibilangin sama Nabi bahwa perbuatan dia itu enggak baik. Bahkan sama binatang aja menandakan kita berjiwa penyayang atau enggak. Punya rahmat enggak sama binatang? Atau begitu kasar sama binatang? Memperkerjakan binatang kepada perbuatan yang tidak semestinya. Kadang-kadang suka bingung tuh sama tukang-tukang topeng monyet ya. Oh ya, topeng monyet itu hati-hati. Ibu kalau punya keluarga yang kayak gitu, bilangin jangan. Sudahlah tuh topeng monyetnya disiksa untuk bergaya sesuai dengan yang dia mau karena ingin mengambil makan dari hasilnya itu, tapi dengan caranya kadang-kadang enggak baik. Iya, kadang-kadang binatang-binatang sirkus, binatang-binatang yang kayak gitu tuh mereka tersiksa. Karena tidak rahimnya majikan. Nah, itu harus dijaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, faqad warada anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulu yamshi fit tariq fashtadda alaihi al-atash fawajada bi'ran fanazala biha wa syarab. ثم طلع فإذا كلب يلحث من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني فملأ حفنة ماء ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله تعالى فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا من البهائم لأجرا قال في كل ذات كبد رطبة أجر. Dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkisah. Katanya dulu ada seorang yang lagi berjalan tengah jalan, tiba-tiba dia ngerasa kehausan yang begitu dahsyat. Dan orang ngerasa kehausan yang begitu dahsyat, tahu-tahu dia nemuin ada sumur. Maka orang ini turun ke dalam sumur itu buat ngambil air. Begitu dia naik dari turun tuh, tiba-tiba dia nemu ada anjing yang juga lagi kehausan. Dia lihat ilhas, anjing itu apa tuh bahasanya tuh ilhas itu? Hah? Melerin lidahnya ya? Keluarin lidahnya tuh menandakan kehausan yang sangat dahsyat. Kata si pemuda itu bilang, ini anjing kehausan kayak saya tadi nih kehausan, kata dia bilang. Dia gak tega. Gak mungkin anjing turun ke sumur kan? Nah, akhirnya dia gak naik lagi tuh anjing kalau turun ke sumur. Dengan rahmatnya si pemuda itu, kemudian dia ambil air dengan apa? Dengan dia punya sendal, sepatunya lah katakan gitu. Dan dia ambil air itu digigit di mulutnya. Cuma mau, kalau orang lagi manjat sumur masa bisa tangannya satu megang kan gak bisa. Sampai dikasih perumpamaan, amsakahu bifi, bayangin. Usahanya itu sampai hampir di mulutnya. Biar dia bisa naikin sepatunya itu untuk ngasih minum si anjing tadi. Fasagal kalam. Dia kasih minum tuh anjing dari situ. Fasyakarallahu ta'ala. Kemudian dia bersyukur kepada Allah SWT. Dia senang hatinya. Ngelihat si anjing minum, hausnya hilang. Hatinya sumringah, bahagia. Dia bersyukur sama Allah. Apa yang dia dapat? Faghafaralah. Allah hapus dosa-dosa dia dari situ. Ada orang masuk surga cuma gara-gara ngasih anjing minum, bisa masuk surga. Ada orang masuk surga gara-gara anjing, ada orang masuk neraka gara-gara kucing. Lebih parahnya lagi, ada orang masuk neraka gara-gara nyamuk. Gara-gara nyamuk. Datang sebuah kisah ya, walhasil singkat cerita, ada orang yang seorang raja yang enggak ngerti mau apa namanya itu mau berburu di tengah hutan. Yang subhanallah, singkat cerita, raja ini punya kisah yang tangannya dia terpotong. Ceritanya panjang. Ini aneh motong ceritanya aja. Tangannya cacat. Raja ini tangannya cacat. Dia masuk ke hutan, ya. Dia enggak terima kalau tangannya ini cacat. Sampai sekarang dia masih ngomong, "Kenapa Allah bikin saya cacat?" Di dalam hatinya dia enggak terima. Dia punya sahabat raja ini yang selalu bilang, "Semuanya itu pasti ada hikmahnya." Artinya apa yang Allah lakukan untukmu itu dengan cacat dan kamu, semua itu pasti ada hikmahnya. Wah, dia masih tetap enggak terima. "Kenapa saya harus cacat? Kenapa saya harus cacat?" Walhasil, waktu dia lagi berburu, tiba-tiba dia ketemu sama suku yang makan manusia. Dia makan manusia ini mau dikasih sesembahan sama dewanya ceritanya. Mau dikasih sesembahan sama dewanya, ditangkaplah semua rombongan. Semua rombongan ditangkap. Mau dijadiin tumbal. Siapa nih dari mereka yang kira-kiranya pantas untuk jadi tumbal? Semuanya seleksi keluar. Semuanya diseleksi keluar. Ada yang dengan kecerdikannya ngasih apa? Ngasih gantinya tumbal itu sama nyamuk. Gantinya dia. Atau kalau kamu enggak mau dimatiin sama saya, cari gantinya. Tumbal apa yang saya bisa sesembahkan untuk dewa saya? Salah seorang dari mereka ada yang ngasih tumbal nyamuk. Ini nyamuk. Oh, bebas. Gara-gara nyamuk itu dia ngasih tumbal, syirik billah. Ini syirik. Ini menyekutukan Allah. Memberi tumbal atau bahasanya seperti itu sesembahan, hatta nyamuk inti bisa masuk neraka. Itu kejadian begitu. Lalu di neraka ini gimana? Ini raja begitu masuk pas bagian dia, gak ada yang bisa disembahin, gak ada yang bisa diserahin. Tapi subhanallah, begitu rajanya diperiksa, ternyata tangannya buntung satu. Kata orang kanibal itu bilang, "Oh, kita gak bisa ngasih sesembahan buat dewa kita orang yang cacat. Kalau gitu yang cacat gak masuk, lepasin. Buat apa dia, gak ada gunanya," kata dia bilang. Gak ada gunanya, keluar, pulang dia. Dan dia pun saat itu bersyukur karena punya jari yang buntung. Yang satu selamat, tapi syirik billah. Menyekutukan Allah hanya karena nyamuk. Itu yang begitu di mana? Benar. Kisah-kisah begini, orang bisa masuk neraka cuma karena nyamuk, karena kucing, dan orang juga bahkan bisa masuk surga karena anjing. Binatang yang mungkin di mata kita enggak berarti, terkadang kita cenderung menghindarinya karena kita tahu berat najisnya, tapi bahkan rahmat kepadanya, artinya bentuk rahmat kepadanya dengan cara yang semestinya, yang diperbolehkan di dalam akidah kita dan ajaran kita, itu bisa nganterin kita ke dalam surga. Ini orang ketemu anjing darurat, bukan orang sengaja-ngaja beli anjing. Bedain ya. Nanti dengar, "Oh, ternyata rahmat sama anjing bisa masuk surga, kita piara anjing aja rame-rame." Nanti orang salah paham, bukan begitu maksudnya. Dia enggak sengaja ketemu sama anjing yang kehausan. Begitu juga kita kalau ketemu sama anjing, jangan main gebuk. Oh, anjingnya masih jauh, udah nyiapin batu. Jangan. Ya, anjingnya masih jauh, udah siapin batu buat nimpuk. Jangan ya, kesian anjingnya. Tapi dia ganggu kita baru, dan kita diajarin. Ibu-ibu besok kalau ketemu anjing yang itu, apa dibaca, disuruh baca doa apa biasanya? Summum bukmun umyun ya. Di mana itu yang ngajarin, anak juga enggak tahu. Ya baca aja kali itu anjing jadi lari gitu, anak enggak tahu. Yang anak tahu lebih ampuh kalau baca buat Pak Polisi. Buat Pak Polisi baca itu enggak kelihatan, polisi enggak lihat mobil kita. Ibu-ibu besok kalau mau ditilang sama polisi dari jauh, summum bukmun umyun fam la yajun baca. Baca semua bungun, gak apa-apa Ustaz, gak apa-apa kali mustajab. Banyak yang lolos kok kayak gitu. Ya padahal itu untuk anjing loh. Itu untuk anjing. Nah, orang bisa dikasih ampunan, dari rahmatnya sama binatang. Nah, ibu-ibu ya, ngelihat ada semut, saya pernah ngemergokin orang air teh di setiap pagi kerjaannya, air teh ditaruh di lantai sama dia didiamin aja. Semut datang minum. Dia bilang, nanti ngapain? Sedekah sama semut. Kesian. Ya, aneh minum teh, masa dia gak minum teh? Gue ada punya teman ngaco begini. Tapi benar. Itu rahmat. Dia gak tidak melakukannya karena sebuah hal keisengan belaka. Tapi memang dia kesian. Dia pengen ngasih makan semut. Dan kerjaannya tiap pagi teh dituang sama dia dikasih tuh semut untuk minum. Dia bilang sedekahnya aneh buat semut. Masya Allah. Tuh. Kita mau sedekah sama nyamuk. Oh ibu-ibu. Boleh sedekah sama nyamuk sekali-sekali. Ini darah kita diemin aja, ada nyamuk yang gigitin, diem aja. Mau ibu-ibu kayak gitu. Taib. Sahabat kemudian bertanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, innalana fil bahaim la ajran, emangnya kita sama binatang itu bisa dapat pahala ya Rasul? Sahabat itu nanya sama Rasulullah SAW, memangnya kita sama binatang itu bisa dapat pahala? Maka Nabi SAW sebut, setiap yang bernyawa. Nabi SAW tegesin, setiap yang bernyawa, kata Nabi SAW. Di dalam kasih sayang kepada setiap yang bernyawa, di situ ada pahala. Setiap dari dalam kasih sayang kita sama yang bernyawa, apapun itu, tumbuhan, mau itu binatang, semuanya ada pahala. Semuanya ada pahala. Subhanallah. Di situ dihitung pahala rahmat, pahalanya kasih sayang. Wa an Anas bin Malik gala bainama Umar radhiyallahu anhu ya'iza dhata laylah idh marra birifqah nazalat fakhashi alayhim ussargah falagi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu faqala man ladhi ja'a bika fi hadhihi sa'ah ya amirul mu'minin gala marartu birifqah gad nazalat fahaddathat nafsi annahum idha batu namu fakhashitu alayhim ussargah fantalaga bina nahrusuhum gala fantalagna faqa'ada gariban minar rifqah yahrusan hatta idza tala al-fajr nada Umar radhiyallahu anhu ya ahli ar-rifqah as-salah hatta idza ra'ahum taharraku insaraf fa alaina an nagtadi bis-sahabah radhiyallahu anhum. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan, lalu Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah satu ketika di waktu malam ngeronda. Emang kan kerjaannya Sayyidina Umar ngeronda ya. Benar, Sayyidina Umar itu imam yang malamnya jarang tidur. Tiap malam kerjaannya ngelilingin warga. Mastiin bahwa warganya itu tidur betul atau enggak, ada punya masalah atau enggak, ada yang tidur dalam kelaparan atau enggak. Itu Sayyidina Umar. 10 tahun beliau menjadi imam, menjadi amir, pemimpin, kayak gitu caranya. Dan itu dia lakukan rutin tanpa embel-embel. Beliau sendiri yang jalan, beliau sendiri yang keluar, enggak perlu ajudan dan lain sebagainya. Itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Satu ketika, satu malam beliau keluar lagi keliling seperti biasanya, dia nemuin ada rombongan, satu kaum, satu kelompok, yang di situ dia jumpain, di situ orang-orang itu lagi pada tidur. Kelompok ini lagi pada tidur. Sayyidina Umar nemuin mereka, tahu ini bukan orang sini. Berarti dia lagi musafir atau apa singgah di sini. Subhanallah. Sayyidina Umar tiba-tiba ngomong sama dirinya. Ini kalau dia ketiduran semua begini, takut barang-barang bawaan dia dicolong orang nanti. Mikirin ya, kalau kita masa bodoh amat gitu. Sayyidina Umar rahmatnya sampai ke sana. Ini kalau saya ketiduran, kalau mereka ketiduran semua, barang-barang bawaan mereka tiba-tiba kedatangan maling gimana? Kata Sayyidina Umar, bisa jadi kecolongan. Ada Sayyidina Umar berinisiatif datengin Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dia ngomong sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, ditanya, ya Amirul Mukminin malam-malam begini ngapain nyamperin saya? Diceritain sama Sayyidina Umar, tuh di sana ada rombongan, mereka ketiduran, ayo kita berdua jagain barang-barang mereka. Amir, ini Amir, suruh ngeronda, security gratis. Bayangin, dan tidak merasa hina loh. Dan dia tidak merasa perbuatannya itu hina. Dia selaku Amir, pemimpin, tidak merasa bahwa perbuatannya itu merendahkan jabatannya. Terkadang kita Amir bukan, pemimpin bukan. Ya, terkadang gak sholat, ada teman tas teman kita di sebelah kita. Masa bodoh? Repot-repot amat jagain dia aja yang punya tasnya cuek. Eh deh, jalan. Ya, itu ihtimam bi'amril muslimin. Peduli sama masalahnya orang lain, terutama kaum muslimin, itu bagian daripada iman. Justru acuhnya kita sama perkara-perkara seperti itu tanda kata Nabi, bukan golongan saya, kata Nabi. Malam yahtam bi'amril muslimin falaysa minna, kata Nabi. Yang enggak peduli sama urusannya orang Islam, dia bukan golongan saya, kata Nabi. Sayyidina Umar imannya kuat. Rombongan itu mungkin enggak kenal Sayyidina Umar, bahkan Sayyidina Umar juga belum tentu kenal sama mereka. Tapi Sayyidina Umar mutusin mau jagain barang-barangnya mereka. Berdua-duaan sahabat jalil, sahabat agung itu, Abdurrahman bin Auf sama Sayyidina Umar, orang kaya Abdurrahman bin Auf. Kalau sedekah enggak tanggung-tanggung Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kaya, kaya raya. Diajak jagain barang orang. Duduk berdua-duaan dan merasa tidak terbebani. Lihat dalam riwayat ini, mereka duduk ngejagain barang mereka sampai datang waktunya sholat subuh. Masya Allah. Ittala al-fajr, nada Umar. Begitu fajar datang, istilahnya terbit matahari fajar, Sayyidina Umar kemudian berteriak, ya ahlar rifqah, eh kalian orang-orang, as-salah, kata Sayyidina Umar bilang, waktunya sholat. Karena udah waktunya sholat, begitu Sayyidina Umar ngelihat dari kejauhan mereka udah pada mulai bergerak, Sayyidina Umar pun baru pergi dari situ. Bayangin, gak ditinggal karena udah dekat waktu, tapi mastiin dulu rombongan itu udah ada yang bangun, udah ada yang bergerak, baru Sayyidina Umar begitu ngelihat idza ra'ahum taharraku insarafu. Begitu ngelihat rombongan itu mulai bergerak, maka akhirnya Sayyidina Umar pun baru bergerak pulang ke rumahnya masing-masing dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ya Allah, luar biasa. Makanya dibilang sama Imam Ghazali, fa'alaina an nagtadi bi sahabah radhiyallahu anhum. Udah semestinya kita tuh mencontoh, meniru kepeduliannya para sahabat yang Allah ridai atas mereka semua. Ya Allah, sahabat diridhoin sama Allah. Kita yang masih antara diridhoin atau enggak, jangan mudah ngerasa cukup sama amal. Sekecil apapun peluangnya, ambil kesempatannya. Sekecil apapun yang bisa kita buat, lakuin semampu kita. Nah itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab dalam melakukan muamalah perbuatan enggak pernah mikirin siapa dianya. Apakah dia amir yang perlu dijagain, apa dia yang ngejagain? Enggak. Biasanya kan di mana-mana kan pemimpin yang dijagain, betul? Pemimpin yang dijagain, pemimpin yang dikawal, pemimpin yang justru punya ajudan yang enggak tidur untuk ngejagain dia. Tapi ini Sayyidina Umar mencerminkan pemimpin yang semestinya. Kalau pemimpin aja Sayyidina Umar sebagai seorang pemimpin punya kepedulian seperti itu pada orang yang bahkan dia enggak kenal, lalu gimana kita dengan teman kita, sahabat kita, keluarga kita? Masa kita acuh, gak peduli sama hal-hal yang menyangkut diri mereka, di mana rahmatnya kita? Di mana kepedulian kita? Apalagi di zaman sekarang kita seolah dibikin untuk hidupnya sendiri-sendiri. Silaturahmi mulai berkurang, orang-orang berkumpul mulai berkurang. Iya, Sampai nanti lama-lama nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Urusanmu, urusanmu, urusan saya, urusan saya. Belum kiamat, belum akhirat kita. Kalau di akhirat sudah pasti, ini nafsi-nafsi dibuat lebih dulu. Kenapa? Karena Islam itu, kalau nyatu di situ kekuatannya enggak ada yang sanggup menjebolnya kalau nyatu. Tapi begitu dia bercerai-derai, nafsi-nafsi mulai acuh, enggak peduli, masa bodoh sama urusan yang antara satu sama lainnya, di situ dengan mudahnya setan menjadi pemicu segala keretakan. Setan mudah menyalip dari sana dan sini untuk mengganggu. Allah puji mereka di dalam Al-Quran. Siapa? Para sahabat. Ruhama'u bainahum, kata Allah. Para sahabat itu berjiwa penyayang di antara mereka, sesama mereka. Sayangnya mereka, kanu ruhama'u alal muslimin wa ala jami'il khalik. Sahabat punya cinta, penyayang, bukan hanya orang Islam, tapi kepada seluruh makhluk. Karena mereka meniru siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kanu yarhamuna ahli dhimmah. Bahkan sahabat itu menyayangi ahli dhimmah. Ahli dhimmah itu siapa? Minoritas. Kalau kita mayoritas ya. Di sini kita minoritas berarti siapa? Non muslim. Kita disuruh sayang sama mereka. Enggak benci mereka selagi mereka enggak ganggu kita punya kegiatan, agama, ibadah, dan lain-lainnya, gak usah kita ganggu-ganggu dia. Bahkan kita disuruh peduli sama mereka. Kita disuruh sayang sama mereka. Peduli sama urusan mereka. Maka dibilang, faqad ruwiya an Umar radhiyallahu anhu anna ra'a rajulan min ahli dhimmah yas'al ala abwabin nas wa huwa syekhun kabir. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu, ma ansafnak akhadna minka al-jizya ma dumta syaban. Thumma dayya'naka al-yawm wa amara bi an yajri alayhi quwwatuhu min baiti malil muslim. Sayyidina Umar pernah satu ketika ngelihat orang ahlu dhimmah. Ahlu dhimmah berarti minoritas, katakanlah non muslim. Non muslim ini hidupnya susah. Dia yang gedor-gedor rumahnya orang muslim mau minta-minta ceritanya. Minta bantuan. Oh, minta-minta. Sayyidina Umar kemudian ngelihat. Waktu Sayyidina Umar ngelihat itu, Sayyidina Umar kemudian samperin dia. Sayyidina Umar bilang, dulu waktu kau muda, kita ngambil pajak. Pajak dia hidup, jizyah itu pajak. Kita ngambil pajak kamu hidup sama kita, waktu kau muda dulu kami ambil, selama kau hidup. Kata Sayyidina Umar bilang, apakah sekarang aku menelantarkanmu? Sayyidina Umar bilang, apa sekarang kau terlantar karena perbuatan aku yang menelantarkanmu? Kata Sayyidina Umar, kembalilah, pergilah ke rumahnya kaum muslimin, Baitul Mal. Di situ ada rumahnya kaum muslimin, Baitul Mal. Ambil keperluanmu di sana dan makan sesuai dengan kebutuhanmu. Dijamin sama Sayyidina Umar. Gak ditinggalin begitu aja orang. Dan kita sudah sepatutnya, apalagi terutama membantu orang-orang yang susah, ya. Membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan dari apa yang kita mampu berikan kepada mereka, bantu semampu kita. Nah, di sini banyak sebenarnya keterangan, insya Allah kita akan bahas di minggu depan ya, berkenaan dengan kasih sayang lagi masih panjang, insya Allah di minggu depan kita lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan di dalam hati kita rahmat yang luas, kasih sayang yang luas, sehingga kita disematkan di dalam hati kita masing-masing jiwa penyayang, ya, penyayang kepada diri kita dan terutama kepada seluruh kaum muslimin dan seluruh makhluknya Allah yang hidup, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama hari ini kita bacakan suratul Fatihah. Siapa nih yang ulang tahun? Ulang tahun siapa? Baik, Hibban Ahmad Kafawi dan Hanisah Az-Zahra yang berulang tahun, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan mudah-mudahan Allah penuhkan hajat-hajatnya, dijadikan dari sisa hidupnya, sisa umurnya ini menjadi umur yang barokah, yang manfaat, amin ya rabbal alamin, yang digunakan di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Dan mari sama-sama kita juga bacakan khusus suratul Fatihah biniatus syifa untuk yang sakit, yaitu Fatimah, kemudian Mulia dan Ibu Nur Hayati yang hari ini menjalankan operasi, juga Muhammad Suryana dan juga Ika dan siapapun dari kita, kerabat kita, saudara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas syifa anta syafi wa afi antal maafi la syifa illa syifauka syifaan la yugadiru sakaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa anna wa anhum kulla ta'bin syadid واكفنا وكفهم من الحد والحديد والمراد الشديد والجيش العديد واجعلنا نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهان من بهائك وطان من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفينا وتكفيهم يا رب من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.